Mitra bisnis besarnya penyerapan tenaga kerja di sektor informal dalam perkembangan ekonomi Indonesia beberapa tahun terakhir membawa kekhawatiran bila nantinya hal ini terus berlanjut dapat mengakibatkan perekonomian kita terganggu. Pasalnya, pekerja di sektor nonformal dianggap tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor konsumsi, di samping tidak adanya perlindungan dari pemerintah terhadap keberlangsungan hak mereka. Untuk membicarakan hal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk memperluas penyerapan tenaga kerja di sektor formal? Ada dua hal yang perlu dilakukan. Satu, mendorong pertumbuhan di sektor yang menyerap tenaga kerja banyak, manufaktur, di mana dalam dua triwulan terakhir pertumbuhannya baru mulai meningkat. Karena selama ini praktis pertumbuhan di manufaktur, terutama yang padat karya itu relatif rendah. Baru dua triwulan terakhir itu tekstil, garment itu bisa tumbuh di atas 10%. Itu yang harus kemudian digalakkan supaya tumbuh lebih strong. Sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja. Kemudian yang kedua adalah, nah ini tidak pernah bisa dan mungkin bukan tidak pernah bisa, tidak pernah berani disentuh, itu adalah revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tanpa itu perusahaan tidak akan mau menyerap tenaga kerja formal. Karena kalau Anda dipekerjakan sebagai pekerja tetap, kalau sampai terjadi apa-apa dengan perusahaan Anda karena siklus bisnis atau apa melakukan downsizing, pengurangan jumlah pekerja, pesangonnya nggak ada yang sanggup untuk bayar. Sehingga orang tidak mau ngambil tenaga kerja baru. Yang dia lakukan adalah dia lakuin aja pekerja kontrak. Nah kalau orang terus hidup di dalam pekerja kontrak, maka dia nggak akan bisa masuk di sektor formal. Jadi yang terjadi adalah mereka yang bekerja itu menyandera mereka yang ingin kerja. Dan itu sebetulnya yang dirugikan dengan undang-undang ini, itu adalah pekerja secara keseluruhan. Apa pengaruhnya dalam jangka panjang bila terlalu banyak warga Indonesia yang bekerja di sektor informal, Mas? Kalau kita bicara mengenai asal orang kerja, pasti akan terserap. Itu sebabnya angka pengangguran terbukanya terus turun. Tetapi kalau misalnya orang bekerja dengan income yang memadai, jawabannya mungkin tidak. Kalau income-nya tidak terlalu banyak, maka daya belinya mungkin tidak setinggi yang seharusnya. Itu yang jadi masalah. Tetapi kan isunya kembali lagi jadi soal politik. Pemerintah tidak berani untuk menyentuh isu ini karena sensitif. Karena kalau dia lakukan revisi di Undang-Undang 13 dengan misalnya merevisi mengenai pesangon, orang akan menganggap bahwa pemerintah itu pro pemilik modal dan bukan pro pekerja. Padahal sebetulnya pekerja yang diprotek di sini adalah pekerja yang sudah masuk pasar kerja, bukan mereka yang mau bekerja. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.